الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang hari ini kita masuki bab yang keempat dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang keempat, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah babnya, materi yang berkaitan dengan mustalah al-hadith. Kata beliau, bab qawlil muhadith haddathana aw akhbarana wa anba'ana. Bab perkataan seorang muhadith, seorang ahlul hadis, tatkala meriwayatkan hadis, ia mengatakan haddatsana atau mengatakan akhbarana atau anba'ana, apakah maknanya sama atau tidak. Dan dinukil oleh Hafidz rahimahullah ta'ala bahwasanya makna kalimat-kalimat tersebut secara lughah, secara bahasa, itu maknanya sama. Bahkan beliau berkata, wa hadza la khilafa fi 'inda ahli al-'ilm bi nisbati lughah. Tidak ada khilaf di antara ahli al-'ilm bahwasanya makna at-tahdits wal ikhbar wal inba itu secara bahasa sama. Yang diperselisihkan makna kalimat-kalimat tersebut secara istilah. Beliau mengatakan tentang istilah-istilah tersebut apakah sama atau tidak di sisi ahlul hadis. Kata beliau, wa amma binisbatil istilah fa fil khilaf. Fa minhum man istamarra 'ala asli lughah. Kata khilaf di antara ulama hadis tentang makna tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwasanya makna-makna kalimat tersebut disamakan secara istilah dengan secara bahasa. Jadi maknanya sama. Mau mengatakan haddatsana atau akhbarana atau anba'ana untuk hadis-hadis yang dia dengar dari gurunya, itu hukumnya sama. Kata beliau, hadza ra'yu Zuhri wa Malik wa Ibn Uyainah wa hiya al-Qattan wa akthar al-Hijaziyyin wal Kufiyyin wa 'alayhi istamarra 'amal al-Maghribah wa rajahu Ibn al-Hajib fi mukhtasarih wa naqala al-Hakim annahu madhhab al-a'immah al-arba'ah. Dan ini merupakan pendapat al-Imam Az-Zuhri atau Muhammad Ibn Muslim, dan pendapat Imam Malik, dan pendapat Sufyan bin Uyainah, dan akan dinukil oleh Al Imam Bukhari dalam bab ini, dan juga pendapat Yahya bin Sa'id al-Qattan dan pendapat kebanyakan ulama Hijaz dan Kufah, dan itu digunakan oleh ulama-ulama Maghribah, ulama-ulama Maghrib, dan dirajihkan oleh Ibn Hajib di kitabnya Mukhtasar, dan juga Al-Hakim menukil pendapat tersebut bahwasanya itu adalah pendapat al-a'immah al-arba'ah, pendapat imam yang empat. Ini pendapat yang pertama, disamakan makna kalimat-kalimat tersebut. Wa minhum man ra'a itlaqa dhalika haitsu yaqra'u asy-syekh min lafdhihi. Wa dhaqidi haitsu yaqra'u 'alaihi wa huwa madhhab Ishaq bin Rahawi wan Nasa'i wa Ibn Hibban wa Ibn Mandah wa ghairihim. Dan di antara ulama berpendapat bahwasanya diitlakan kalimat tersebut bagi hadis yang dibacakan oleh syekhnya dari lafadznya. Dan dia menukil seperti yang dibacakan oleh syekhnya. Maka digunakan kalimat-kalimat tersebut. Wa minhum man ra'a tafriqah. Dan yang ketiga, ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya makna kalimat-kalimat tersebut berbeda. Bainus siyak bihasa ibtiraqi tahammul, sesuai dengan keadaan ketika dia mengambil hadis dari gurunya. Fa yakhusuna tahdis bima yalfadu bi syekh. Maka seorang mengatakan haddatsana atau haddatsani kalau hadisnya dibacakan langsung oleh syekh dan dia mendengarnya. Wal ikhbar bima yaqra'u alai, bima yaqra'u alai, dan mengatakan akhbarana atau akhbaruni ketika dia mengambil dari gurunya hadisnya dibacakan kepada syekhnya, maka dikatakan akhbarana atau akhbarani. Kemudian setelah menyebutkan kalam, wa hadha madhhab Ibn Jurayj wal Auza'i wa Syafi'i Ibn Wahab wa jumhur ahli al-Masyriq. Kan ini adalah pendapat Ibn Jurayj, itu Abdul Malik Ibn Abdul Aziz, dan Al-Auza'i, Abdul Rahman bin Amr, dan madhab Syafi'i, dan juga Ibn Wahab, dan kebanyakan ulama Masyriq. Thumma hadatsa atba'uhum tafsilan akhar. Kemudian katanya para pengikut mereka menyebutkan rincian yang lebih rinci. Faman samia wahdahu min lafdhi syaikh afrada faqala haddatsani. Katanya barang siapa mendengar dari gurunya sendirian, itu dia mendengar dari gurunya hadis tersebut, gurunya bacakannya kepadanya dan tidak ada murid yang lainnya, maka ketika melihatkan dia mengatakan haddatsani. Wa man samia ma ghairihi jama'a. Dan kalau mendengar bersama yang lainnya, maka dia mengatakan haddatsana. Wa man qara bi nafsi syaikh afrada. Dan barang siapa yang ketika hadis yang membacakan hadis kepada gurunya, maka ketika tidak ada yang lain, dia ketika meriwayatkannya mengatakan akhbarana. Faqala akhbarani, ketika tidak ada yang lainnya. Wa man samia bi qirati ghairihi jama'a. Dan barang siapa yang mendengar yang membaca yang lainnya, maka dikatakan akhbarana. Wa kadha khususul inba bil ijazah allati yushafihu biha syekh man yujizu. Dan mengkhusus kalimat anba'ana bagi yang mendapatkan hadisnya dengan cara ijazah, diberi langsung oleh gurunya hadis-hadis gurunya tersebut. Kata wa kullu hadha mustahsanun wa laysa biwajibin indahum. Dan ini semuanya baik, pembedaan kalimat-kalimat tadi dengan rinci, akan tetapi tidak wajib. Wa inna ma aradu tamyiz bain ahwali tahammul. Hikmahnya dan tujuannya untuk membedakan bagaimana ketika dia mendengar hadis dari gurunya tersebut. Dan ini yang biasa digunakan atau disebutkan. Jadi kalau mendengar hadis dari gurunya, gurunya yang membacakan hadisnya, kalau sendirian mengatakan haddatsani, kalau bersama yang lainnya haddatsana. Kalau gurunya ketika hadisnya dibacakan kepadanya hadis-hadisnya, maka ketika melihatkan muridnya kalau sendirian akhbarani, kalau bersama yang lainnya akhbarana. Dan kalau mereka dari gurunya melalui ijazah, maka ketika melihatkannya anba'ana. Ini pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau akan menyebutkan pendapat Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala yang dinukil oleh muridnya Al-Humaydi. Wa qalana Al-Humaydi, dan berkata kepada kami, kepada Imam Bukhari dan yang lainnya, Al-Humaydi gurunya itu Abdullah bin Zubair rahimahullah ta'ala, rawi yang pertama kali disebutkan di Sahih Bukhari. كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا واحدا. Kata Humaydi, kalau menurut guru kami itu Ibn Uyayna, lafad muhadis haddathana dan akhbarana dan anba'ana, begitu pula sami'tu, itu maknanya sama. Ini pendapat yang tadi pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kata beliau menunjukkan bahwasanya ini pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Al-Bukhari, karena beliau hanya menukil pendapat tersebut. Pada sana ada pendapat-pendapat yang lainnya. Wa qala Ibnu Mas'ud, kemudian beliau meriwayatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dengan siyak yang berbeda. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Di hadis yang masyhur, hadis yang keempat dari Al-Arba'un Nawawiyah, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Beliau meriwayatkan hadis yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz haddatsana. Wa qala Syaqiq an Abdullah sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimah. Kemudian beliau sebutkan siang lainnya wa qala Syaqiq, berkata Syaqiq, itu Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il dari gurunya Abdullah Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimah. Beliau mengatakan di hadis yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz sami'tu, menunjukkan sami'tu dengan hadatsana maknanya sama. Kemudian beliau sebutkan hadis yang lain, wa qala Hudzaifah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Hadis amanah yang masyhur. Hudzaifah ketika mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Aliyah, dan berkata Abu Aliyah rahimahullahu taala Rufai bin Mihran, ketika mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gurunya Ibnu Abbas, beliau berkata an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbi. Di sini bahkan berkaitan dengan an ana dari guru yang telah mendengarnya itu makbul. An ana yang memadaratkan hadis itu mengganggu kesesuaian hadis, an ana dari seorang mudallis. Adapun yang bukan mudallis dan telah mendengar dari gurunya, maka an-anahnya sama hukumnya dengan haddatsana atau dengan sami'tu. Kata beliau an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbi. Kemudian beliau berkata wa qala Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbi azza wa jal. Wa qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbikum azza wa jal. Maknanya bahwasanya hukum kalimat-kalimat tersebut haddatsana akhbarana anba'ana atau sami'tu atau an, itu hukumnya sama, hukumnya sama. Dan beliau akan sebutkan dalam bab ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah ibn wa Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja al-Baghlani. Qala haddatsana Ismail Mujafar an Abdullah ibn Dinar an Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna min asy-syajar syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathal muslim fahaddithuni ma hi. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. Hadis muttafaqun alaih yang telah beberapa kali kita lalui di Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, beliau bertanya kepada para sahabatnya, sesungguhnya di antara pepohonan ada pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Daunnya tidak pernah jatuh, tidak pernah gugur. Wa innaha mathal muslim, dan pohon tersebut perumpamannya seperti muslim. Fahadithuni mahi, dan ini syahidnya. Sebagai riwayat fa akhbiruni mahi fa anbiuni mahi, beritakan kepadaku, beritahukan kepadaku pohon apa pohon tersebut. Fauqa an-nas bi syajaril bawadi, maka orang-orang berpikir bahwasanya pohon tersebut adalah pohon yang ada di bawadi, di pegunungan. Jadi masing-masing mencari pohon apa, dan mereka terbayangnya pohon yang ada di pegunungan. Qala Abdullah dan Abu Ibn Umar, yang mana beliau pada saat itu masih kecil, wa waqa fi nafsi annaha nakhlah, karena terbetik di hatiku pohon tersebut adalah pohon kurma. Dan telah kita lalui, beliau memiliki firasat pohon-pohon kurma, beliau mengambil dari kejadian yang terjadi. Karena pada saat itu, ketika Nabi bersama para sahabatnya didatangkan kepada beliau makanan berupa jumar, makanan yang dibuat bahannya dari batang pohon kurma. Kemudian Nabi bertanya tentang sebuah pohon yang tidak pernah gugur daunnya, dan pohon tersebut perumpamaan seperti muslim. Maka beliau di hati kecilnya katanya, sepertinya yang dimaksud pohon kurma. Fastahya itu, tapi kata beliau, aku tidak menjawab dikarenakan aku malu. Setelah kita lalu, beliau masa malu karena di majlis tersebut ada kibaru sahabah, para tokoh-tokoh sahabat seperti Abu Bakar Siddiq dan juga ayahnya, itu ayah bin Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau malu. Tsumma qalu, kepada sahabat ketika mereka tidak bisa menjawab, mereka berkata, hadis nama hiya ya Rasulullah, beritahukan kepada kami ya Rasulullah, pohon apa pohon tersebut. Qala, maka dia menjawab, hiya nakhlah, pohon tersebut adalah pohon kurma. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seperti telah kita lalui, ketika beliau pulang dari majlis tersebut bersama ayahnya, beliau mengkhabarkan kepada ayahnya bahwasanya tadi sudah memiliki firasat atau jawaban bahwasanya dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah pohon kurma. Dan di hadis ini, selain syahid yang beliau sebutkan tentang samanya makna at-tahdits wal inba dan juga al ikhbar, kita pun bisa mengambil faedah yang lainnya tentang masa yang berkaitan dengan talabul ilm. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkadang dan sering beliau menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya bi tariqah as-su'al wal jawab, dengan tariqah tanya jawab. Dan ini kata para ulama, asarnya sangat baik sekali, akan memperkuat maklumat tentang ilmu tersebut pada talabah, dan juga kita pun bisa faedah yang lainnya berkaitan dengan talabul ilm, yaitu adab dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau dari syukurul qaum, beliau dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu yang masih belia. Karena pada saat perang Uhud saja, beliau belum diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena usia beliau belum mencapai usia bulug, Maka ketika beliau berada di majlis bersama kibarus sahabah radhiyallahu taala anhum, sekalipun beliau memiliki jawaban, beliau tidak menjawab. Fastahyaitu minhum, aku merasa malu dikarenakan di majlis tersebut ada kibarus sahabah, tokoh-tokoh sahabat. Dan juga faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, perumpamaan seorang mukmin itu seperti syajaratun nakhl, seperti pohon kurma yang semuanya bermanfaat. Dan Allah perumpamakan kalimat thayyibah juga dengan pohon yang sama. Indah mufassirin, wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Pohon kurma, yang dikatakan pohon kurma, semua bagian dari pohon tersebut bermanfaat untuk manusia. Semuanya bermanfaat untuk manusia. Dan juga keadaan seorang mukmin, asluha tsabitun wa far'uha fis sama, akarnya kokoh di dalam tanah dan cabangnya menjulang di langit, dan semuanya bermanfaat untuk manusia. Dan juga di sini menunjukkan kecerdasan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau bisa melihat qarinah yang ada dan beliau bisa mengambil kesimpulan tentang jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ketika dihidangkan kepada Nabi dan para sahabatnya makanan yang terbuat dari pohon kurma, maka beliau bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi SAW dari pertanyaan adalah syajaratun nakhl, pohon kurma. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Dan Ibn Umar radhiyallahu anhuma juga dikenal dengan kecerdasannya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih mimma laysa fi shahihain, dan kita masih berada di hadis Tariq bin Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu ta'ala. Kemarin kita telah ambil riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibn Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah rahimallahu ta'ala. Nah, sekarang insya Allah kita akan ambil riwayat yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni rahimallahu ta'ala dengan lafaz yang lebih lengkap. Setelah beliau meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibn Khuzaimah, Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala berkata, wa akhrajah Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. Abu Bakar Ibn Abi Syaibah indaman, inda akhi Hamda, masmuh Ahsan Abdullah Ibn Muhammad min Masyaikh Bukhari wa Muslim. Faqala rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah Ibn Numair wa dhakar al-haditha mithla hadith Ibn Khuzaimah. وأخرج البخاري في خلق أفعال العباد فقال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد بن بشر قال حدثني يزيد بن أبي الجعد به ثم قال beliau أخرجه الدارقطني في السنن فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا ابن نمير عبد الله بن نمير seperti diriwayat Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. An Yazid bin Ziyad an Abi Al-Ja'ad qala akhbarna Abu Sakhra Jami' bin Shaddad an Tariq bin Abdullah Al-Muharibi qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratain marratan bi suqi dhil majaz wa ana fi tubba'atin li hakadha qala abi'uha famarra wa alayhi hullatun hamra وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبين. Sebenarnya ada tambahan وعرقبين. Sini tidak ada cetakan pertama. وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوا فإنه كذاب قلت من هذا فقالوا هذا غلام بني أبي المطلب قلت من هذا الذي يتبعه يرمي قالوا هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب فلما ظهر الإسلام وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربدة وجنوب الربدة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا قال فبين نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه فقال من أين أقبل القوم قلنا من الربدة وجنوب الربدة قال ومعنا جمل أحمر قال تبيعني جملكم قلنا نعم قال بكم قلنا بكذا وكذا صاع من تمر قال فما استوضعنا شيئا وقال قد أخذته ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفون فقد الضعينة لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا رجل فقال السلام عليكم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال فأكلنا حتى شبعنا واكتالنا حتى استوفينا فلما كان الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك Faqama rajulun min al-ansar faqala ya Rasulullah haula banu Tha'labah ibn Yarbu alladhina qatalu fulanan fil jahiliyah fakhudh lana bi Tha'lina farafa yadayhi hatta ra'ayna bayada ibtayhi faqala ala la yajni walidun ala waladi. Qala Syekh wal hadis bi hadis sanad sahih wa qad takallamna alayhi fi takhrij al-ilzamat at-tabah thalithah. وأخرج ابن حبان رحمه الله تعالى هكذا مطولا كما في الموارد. فقال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد ابن أبي الجعد به. والحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. ديري الدارقطني رحمه الله تعالى وهو علي بن عمر dari hadis Tariq bin Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali. Marratan, yang pertama kalinya di Suq Dil Majaz, tatkala di Mekah aku menjumpai beliau di Suq Dil Majaz, di pasar Dil Majaz, pasar yang ada di Mekah dan sekitarnya. Wa ana fi tubatin li hakadha qala abiyuha, dan pada saat itu aku sedang menjejakan barang yang aku jual. Famarra wa alayhi hullatun hamra, maka lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau memakai hullah hamra, memakai pakaian atau jubah merah. Wa huwa yunadi bi ala sawtihi, dan pada saat itu beliau mengatakan dengan suara yang keras, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia katakanlah oleh kalian la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Wa rajul yatba'u bil hijarah, dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang lainnya mengikuti Nabi SAW dan melempari beliau dengan batu sampai menyebabkan berdarahnya kedua mata kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga urqubai, juga kedua tumit beliau. Maka aku bertanya kepada, dan orang tersebut mengatakan, ya ayyuhan nas la tuti'u, orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai manusia jangan kalian taati dia, jangan kalian ikuti apa yang dia serukan. Fa innahu kadzdzab, karena sesungguhnya dia adalah pendusta. Qultu, maka aku bertanya, man hada, siapa orang ini? Itu yang mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka orang berkata, hada ammu, hada gulam bari Abdul Muttalib. Ini adalah pemuda dari keturunan Abdul Muttalib. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian aku bertanya kembali, siapa orang yang mengikuti di belakangnya dan melemparinya dengan batu? Maka mereka menjawab, hada ammu, ini adalah pamannya Abdul Uzza, wa huwa Abu Lahab, yang dikenal dengan Abu Lahab, Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kunyahnya aslinya Abu Utbah atau Abu Utaibah, dan dijuluki dengan Abu Lahab dikatakan li isyraqi wajhi, dikarenakan wajahnya bercahaya, tampan sekali Abu Lahab tersebut, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka beliau yaitu Tariq bin Abdullah Al-Muhari melanjutkan kisahnya. Falamma dhal Islam, tatkala katanya ajaran Islam sudah nampak, sudah muncul, itu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Maknanya maksud Tariq bin Abdullah Al-Muhari menjumpai Nabi sallallahu dua kali. Pertama ketika beliau masih di Mekah sebelum hijrahnya, beliau menyeru manusia kepada at-tauhid, kalimatul la ilaha illallah, dan beliau mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Kemudian pertemuan yang kedua kata beliau, itu tatkala ajaran Islam sudah nampak, wa qadimal Madinah, dan Nabi sudah datang ke negeri Madinah. Aqbalna fi raqdin min ar-rabadah wa janu ramadah, maka kami katanya bersama sekelompok orang yang bersama kami dari Robadah atau dari daerah bagian selatan daerah Robadah. Robadah nama tempat tidak terlalu jauh dari Madinah. Kami datang ke negeri Madinah, hatta nazalna qariban min Madinah, sampai pada saat kami mau sampai, kami singgah di dekat, di tempat dekat negeri Madinah. Wa man wada'inah lana, dan bersama kami ada seorang perempuan. Qala, maka ketika kami dari tempat tersebut, nahnu qu'udun, dan kami sedang duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai pakaian putih, thauban abyadon. Fasallama, kemudian ketika datang dia mengucapkan salam. Faradadna ali, maka kami pun menjawab salamnya. Maka orang tadi bertanya kepada kami, min ain akbal qawm, karena dia tahu bahwasanya kami orang asing yang mau datang ke negeri Madinah. Min ain akbal qawm, dari mana datangnya kaum ini? Maka menjawab, min arrobadah wa janubu rabadah, wa janubi rabadah, kami datang dari daerah Rabadah dan bagian selatan dari Rabadah. Kemudian kata Tariq bin Abdullah, dan bersama kami pas itu ada jamun ahmar, ada unta merah yang kami bawa. Maka orang tadi bertanya kepada kami, tabi'uni jamalakum, apa kalian tidak menjual unta kalian? Kami katakan iya. Maka orang tadi bertanya, berapa harga unta tersebut? Maka kami sebutkan, bikada wa kada so'an min tamar, kami jual dengan harga sekian dan sekian so' dari kurma. Qala, maka orang tersebut mengatakan atau membelinya langsung, pamastaudana syai'a, mengatakan qad akhadtu, aku telah membelinya dan dia tidak menawar sedikit pun harga yang kami tetapkan. Thumma akhadha bi ra'sil jamal, ketika sudah sepakat dengan harga tersebut, orang tersebut langsung mengambil kepala unta tadi, menuntunnya hatta dakhal Madinah, dan membawanya sampai masuk ke negeri Madinah. Fatawar anna, sampai tidak terlihat oleh kami. Dan nanti seperti disebutkan, beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tersebut sudah tidak ada, fatalawamna bainana, maka kami saling menyalahkan di antara kami, dan kami berkata, kalian berikan unta kalian kepada orang yang tidak kalian kenal. Mananya unta kalian sudah dibawa, sedangkan kurma yang telah disepakati sebagai harganya belum kalian dapatkan, dan kalian tidak kenal dengan orang kalian jual kepadanya unta kalian. Akan tetapi wanita yang bersama kami berkata, la talawamu, kalian jangan saling menyalahkan. Faqad ra'aytu wajha rajul makana liyahqirakum, aku telah melihat wajah orang tersebut adalah seorang yang tidak mungkin mengkhianati kalian. Liyahqirakum, liyahqirakum, kalau tahqir, tidak akan mengkhianati kalian. Aku tidak pernah melihat wajah seorang yang lebih mirip dengan bulan tatkala Lailatul Badr, tatkala bulan purnama, dari wajah orang tersebut. Jadi katanya tadi, jangan kalian takut dikhianati oleh orang tadi. Aku melihat wajahnya adalah wajah orang yang baik. Aku tidak pernah melihat wajah setampan wajah orang tersebut. Wajahnya seperti bulan purnama. Falamma kana al-asya, dan ketika datang waktu sore, atana rajul, datang laki-laki yang lain dan mengatakan, assalamu alaikum, ana rasulur rasulillah, aku adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan tadi yang membelilah Rasulullah sallam. Setelah Nabi sampai ke Madinah, beliau mengutus salah seorang sahabatnya untuk membayar nilai yang telah tadi disepakati. Aku adalah utusan Rasulullah sallam ilaikum, kepada kalian. Dan beliau merintahkan kalian untuk memakan dari kurma yang kami bawa ini sampai kalian kenyang, kemudian kalian takar sampai kalian mengambil nilai kurma yang telah kalian tetapkan untuk Nabi SAW ketika beliau membeli unta dari kalian. Maka kata Tariq bin Abdullah, maka kami makan dari kurma tersebut sampai kenyang, setelah itu kami menakarnya sebagai harga unta kami, hatta stafaina, sampai kami mengambil semua kurma yang telah ditetapkan harganya tersebut, atau sol yang telah ditetapkan oleh kami. Kemudian keesokan harinya ketika kami datang ke Madinah, ternyata kami melihat Rasulullah SAW, itu orang yang beli kurma dari mereka. Aku melihat Rasulullah berdiri di atas mimbar, berkhutbah di hadapan manusia, dan beliau mengatakan, yadul mu'til ulya, tangan orang yang beri adalah tangan yang paling atas. Wabda biman ta'ul, dan mulailah ketika memberi dari orang yang paling dekat, ummak wa abak, ibumu dan ayahmu, wa ukhtaka wa akhak, saudarimu dan saudaramu, wa adnak wa adnak, dan yang terdekat dan terdekat. dari sisi nasab kepadamu. Kemudian kata beliau, ada salah seorang dari Ansar berkata, wahai Rasulullah, mereka adalah anak-anak atau keturunan Tsa'labah bin Yarbu, yang mana Tsa'labah bin Yarbu mereka dahulu adalah orang-orang yang telah membunuh fulan, orang dari kami pada masa jahiliyah sebelum kami masuk Islam. Fa khudh lana bi sa'lina, maka katanya ambillah katanya sa'r kami, itu ambillah untuk kami balasan atas kejahatan tersebut, itu menuntut qisas dari orang-orang Yarbu tersebut, karena nenek moyang mereka atau bapak-bapak dulu membunuh orang dari kalangan Ansar. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat putih ketiak beliau, dan beliau mengatakan, ala la yajni walidun ala waladih. Dan ketahuilah bahwasanya orang tua itu tidak melakukan jinayah, kejahatan kepada anaknya. Itu kejahatan orang tua tidak dilimpahkan kepada anaknya. Ini hadis Tariq ibn Abdullah al-Muharibi radhiyallahu ta'ala. Dan di hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah, baik yang berkaitan dengan dakwah yang telah kita sebutkan kemarin. Di riwayat Abu Bakar bin Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, bagaimana Nabi SAW mendakwahkan ajaran Islam, beliau benar-benar mengorbankan segalanya dalam rangka menyampaikan risalah yang Allah turunkan kepadanya. Dan perkara yang paling pokok yang beliau sampaikan adalah dakwah ila tauhid. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalian la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan selamat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan perkara yang paling pokok dalam kehidupan manusia. Barang siapa yang ingin selamat dalam kehidupannya, maka peganglah tauhid dalam kehidupannya. Maka wajib bagi kita mempelajari perkara tersebut, mempelajari tauhid untuk kita pegang dalam kehidupan kita. Dan juga kita pelajari kebalikan dari tauhid. Kalau tauhid merupakan aman yang paling agung secara mutlak, maka kebalikannya merupakan dosa yang paling besar adalah syirik. Kita pelajari agar kita bisa menghindari dosa tersebut. Ini inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inti dakwah seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan inti dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah yang terbedakan dari dakwah-dakwah yang lainnya. Dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah menyeru kepada kebenaran, terutama dalam masalah at-tauhid. Kemudian juga kita bisa mengambil faedah bagaimana beratnya tantangan Nabi SAW ketika berdakwah, sampai beliau berhadapan dengan paman beliau sendiri, disakiti oleh pamannya, yaitu Abdul Uzza yang dikenal dengan Abu Lahab, sampai Allah turunkan ayat atau surat tersendiri berkaitan dengan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhir surah. Allah mengkhabarkan dalam surat tersebut bahwasanya Abu Lahab akan menjadi penduduk neraka, begitu pula istrinya. Dan benar itu yang terjadi, Abu Lahab dan istrinya mati dalam keadaan kafir. Dan ini termasuk alam min alam min nubuah, tanda-tanda kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Turun surat yang mengkhabarkan tentang Abu Lahab dan istrinya bahwasanya akan menjadi penduduk neraka, dan benar terjadi, keduanya mati dalam keadaan kafir. Dan juga menunjukkan bagaimana bersabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, terutama ketika berdakwah di Mekah. Dan juga faedah yang lainnya bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Da'inah yang bersama kaum Tariq bin Abdullah al-Muharibi, di antara sifat Nabi sallam itu sifat khalqiyahnya, bahwasanya wajah beliau itu yusbihul qamar lailatul badr, wajah Nabi sallam seperti bulan purnama, bulan di malam purnama. Dan sudah kita juga hadis yang lainnya di Sahih Bukhari, ditanya sebagian sahabat, wajhur Rasulullah sallam mithlus sayf, akan wajah Rasulullah seperti pedang, maka dikatakan la bal mithlu al-qamar lailatul badr, tidak, bahkan seperti bulan di malam purnama. Dan juga kita bisa ambil faedah juga bahwasanya orang-orang yang baik itu bisa terlihat dari simah fi wujuhim, dari alamat yang ada di wajah mereka. Orang yang baik terlihat dari wajahnya, dan itu bisa diketahui oleh orang-orang yang memiliki firasah. Sehingga ketika Tariq bin Abil al-Muharibi bersama rekan-rekannya saling menyalahkan, khawatir dikhianati oleh orang yang beli unta mereka, maka Dainah mengatakan, jangan kalian takut dikhianati. Aku melihat wajah yang sebut, wajah orang yang baik. Tidak pernah kulihat wajah seperti yang sebut. Lebih mirip dengan Qamar. Jadi orang yang baik terlihat dari wajahnya. Sampai orang mukmin pula katakan, pengikut Nabi SAW, simahum fi wujuhim min athari sujud. Alamat mereka itu pada wajah-wajah mereka dari asar sujud, asar solat, asar kebaikan yang ada pada mereka. Kemudian juga dalam hadis ini kita bisa mengetahui tentang sifat wafa yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berjual beli, beliau membeli dengan tanpa menawar lagi. Sekalipun tawar-menawar hukumnya boleh, hukumnya halal. Dan bersama dengan Nabi SAW mengatakan, rahimallah imra'an samhan idha ba'a wa ashtara, idha ba'a wa ata wa ashtara, atau idha ata wa ba'a wa ashtara. Semoga Allah Subhanahu memberikan rahmat kepada orang yang mudah ketika membeli atau ketika berjual beli. Nabi tidak menawar lagi harga unta yang beliau beli, sekalipun menawar hukumnya boleh, hukumnya boleh. Dan juga ketika beliau memberikan harganya, beliau pun memberikan yang lebih dari itu, mempersilahkan orang-orang tadi untuk memakan dari korma yang beliau kirim. Kemudian setelah itu dibayar harga yang telah disepakati. Dan juga faedah yang lainnya, sabda Nabi SAW, yadul mu'ti al-ulia, tangan yang memberi adalah tangan yang paling atas, yang paling mulia. Al-yadul mu'ti ulia. Dan di hadis yang lainnya sudah kita lalui, wa as-sa'il as-sufla, dan tangan orang yang meminta itu tangan yang paling rendah. Dan sudah kita lalui bagaimana hukum meminta di dalam ajaran Islam. Meminta-minta dalam ajaran Islam, dikau darurah, itu hukumnya muharram. Hukumnya tidak diperbolehkan. Banyak ancaman-ancaman bagi orang-orang yang meminta-minta atau bermudah-mudahan dalam meminta. Nabi SAW mengatakan, la tazalu biahadikum atau birajidi al-mas'alah hatta yalqallaha ta'ala wa ma fi wajhi muz'atul lahmin atau wa laysa fi wajhi muz'atul lahmin. Akan terus-menerus seorang meminta-minta sampai katanya ketika dia menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada di wajahnya sekerat daging pun. Jadi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang sangat buruk, hanya tengkorak dengan kulit saja. Tentunya sangat buruk sekali keadaan wajah manusia ketika dalam keadaan seperti itu. Dan juga Nabi SAW mengatakan, man sa'ala an-nas takatsuran fa inna ma yas'al jamrah minan nar. Falyastaqir, falyastaqir, falyastaqir. Barang siapa yang minta kepada orang lain takatsuran dalam rangka memperbanyak apa yang ada pada dirinya, maka yang dia minta adalah jamrah minan nar. Yang dia minta adalah jamrah minan nar, yaitu apa jamrah itu? Ya. Apa? Ya. Sanda bara dari api, apa namanya, bara api. Alaihi bara api. Jazakallahu khairan. Sebenarnya yang diambil adalah bara api dari neraka. Falyastaqil, falyastaqil, falyastaqil. Maka siapa ingin perbanyak, maka memintalah dia memperbanyak bara dari api atau mempersedikit itu, menghindari hal tersebut. Itu yang meminta-minta itu hukumnya haram. Sampai sebelumnya mengatakan kata yang meminta-minta hukumnya seperti akul mayitah, seperti makan bangkai. Makan bangkai itu haram, tidak diperbolehkan. Diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat, ima dia mati kelaparan atau kalau tidak memakan bangkai dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Juga meminta-minta. Dan juga di Dan juga di hadis ini kita bisa ambil faedah yang lainnya berkaitan dengan adab an-nafaqah was-shadaqah, bahwasanya memberi itu memberi yang paling afdal itu wabda biman ta'ul, memberi dari orang yang terdekat. Sebagaimana Nabi sallam, ibumu, ayahmu, saudari dan saudaramu, kemudian yang terdekat. Karena Nabi mengatakan shadaqatun al-rahim shadaqatun wasilah, bersedekah kepada karib kerabat selain sedekah juga menyambung tali silaturahim, dan bersedekah kepada yang lain adalah sedekah. Jadi keutamanya lebih besar. Sekalipun memberi kepada yang bukan karib kerabat itu perkara yang baik, perkara yang baik. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan itu sabda Rasul, la yajni walidun ala waladih. Jadi kejahatan atau kesalahan orang tua itu tidak diwariskan kepada anaknya. Tidak seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan sampai sekarang terkadang diwarisi oleh orang-orang sekarang. Ketika seorang berbuat jahat kepadanya, kemudian dia tidak bisa mendapatkan orang yang jahat tersebut. Maka dia ambil keluarganya, ambil anaknya, atau ambil istrinya, atau ambil orang yang terdekat padanya sebagai balas, bentuk balas dendam. Itu bukan dari ajaran Islam. Ajaran Islam wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain sampai anak dengan orang tua. Yang salahnya orang tua, maka yang dituntutnya orang tua, dan anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Dan di sini ketika kejadian zaman dahulu pada zaman jahiliyah, ada sebagian keluarga mereka yang terbunuh dan berhak untuk dituntut di kisos, dan pelakunya sudah tidak ada, dan sahabatnya menuntut anak keturunannya, maka Nabi mengatakan ala la yajni walidun ala waladih. Nabi tidak menyetujui hal tersebut, bahkan mengingkarinya. Ketahuilah, katanya, orang tua kesalahannya tidak ditanggung oleh anaknya. Tidak ada yang namanya warisan dosa dari orang tua. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.